Kita kembali kepada kesalahan yang berkaitan tentang kesalahan dari takbiratul ihram sampai kesalam. Pengarah di sini menyebutkan beberapa poin berkaitan dengan kesalahan dari takbiratul ihram sampai kesalam. Di antaranya salah penyebutan kalimat Allah Akbar ketika takbiratul ihram atau takbir perpindahan. Yang kedua, kesalahan sebagian imam dalam masalah menjaharkan dan mensirkan, tidak menjaharkan bismillah dan membaca Al-Fatihah. Dan sebagian kesalahan dalam kaifiat membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, ya, doa makmum ketika imam membaca Al-Fatihah. Yang kelima, ya, kesalahan mendahului imam atau menyamai imam dalam gerakan-gerakan sholat. Kesalahan yang keenam adalah masbuk takbiratul ihram, ya, tidak dalam keadaan berdiri tapi sambil turun dia takbiratul ihram. Yang ketujuh, makmumnya sibuk membaca doa istiftah sehingga dia ketinggalan mendapatkan sholat jamaah. Ini tujuh kesalahan yang akan dibahas. Kita lihat. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan penyebutan dalam mengucapkan lafaz Allahu Akbar dalam takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Ada beberapa jenis kesalahannya. Seperti ada yang membaca Allahu Akbar hanya panjang. Ya. Ini salah ini. Dan ini kufur lafzi. Kekafiran lafaz. Sebab apa artinya Allahu Akbar? Itu A di situ mat dua kali. Itu asalnya dari Allahu Akbar di mat jadi dua. Jadi akhirnya menjadi pertanyaan. Apakah Allah maha besar? Ya, kalau bertanya seperti ini kufur kalau dia bertanya seperti ini. Sebab Allah maha besar, tidak diragukan, tidak perlu dipertanyakan. Ya. Maka tidak boleh mengucapkan kalimat ini. Allahu Akbar. Ya. Kesalahan yang lain, kalau bukan Allahnya, alif di Allah yang panjang, ada sebagian orang alif di Akbarnya panjang. Allahu Akbar. Ya. Itu juga A-nya di situ panjang. Ya. Nah, ini kufur juga. Artinya, ya, kalau dia mengucapkan begini, Allah, apakah dia maha besar? Ya. Begitu nanti artinya. Ya. Nah, ini kesalahan. Ya. Di antara kesalahan yang lain, ya, kalau dia sholat, dia membaca Allahu Akbar. Nah, ini banyak ini. Ya. Banyak terjadi seperti ini. Allahu Akbar. Banyak panjang di belakang. Allahu Akbar. Harusnya, tapi banyak di kesepanya. Allahu Akbar. Itu kesalahan, hati-hati ya. Sebab ini salah sedikit saja, maknanya, yakni menjadi berat. Ya. Sebab kalau dia katakan Allahu Akbar, itu bentuk jamak dari kibir. Bentuk jamak dari kesombongan. Jadi Allah itu mempunyai banyak kesombongan, begitu. Ya. Jadi maknanya sangat jelek sekali. Dan ini kufur lafzi. Hati-hati dalam membaca, ya, kalimat-kalimat dan hendaknya, ya, membacanya dengan baik. Ya. Kalimat takbir atau kalimat Allahu Akbar, ya, dibaca dengan biasa. Allahu Akbar, ya, begitu. Alifnya pendek, lamnya paling panjang dua harokat. Ya. Akbar semuanya tipis. Ya. Semuanya apa namanya pendek. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Nah boleh dibaca Allahu Akbar. Nah boleh dibaca Allahu Akbar. Nah boleh dipanjang. Nah boleh dibaca Allahu Akbar. Semuanya salah. Ya, harusnya dibaca Allahu Akbar. Ya. Yang salah-salah menyebut diperbaiki ya bacaannya. Sebab ini masalahnya apa namanya berbeda maknanya. Ya. Berbeda maknanya. Dan demikian pula nanti kita akan terangkan dalam membaca apa dalam membaca Al-Fatihah juga seperti itu ada kesalahan-kesalahan. Ya. Dan ada sebagian orang membaca Allahu Akbar dibaca Allahu Akbar. Ya, artinya la-nya hanya tidak dia habiskan Allahu dia selesaikan Allahu Akbar dia tidak selesaikan tapi Allah Akbar. Jadi bentuk hunya jadi waw. Allahu Akbar. Begitu. Akhirnya salah lagi. Ya. Dan itu tidak ada artinya nanti. Ya. Dan ini kesalahan-kesalahan seperti ini hendaknya dijaga. Ya. Karena itu, tidak pantas seorang Muslim tidak tahu membaca Al-Quran. Ya. Harus pandai membaca Al-Quran, membaca sesuai dengan harokatnya. Ya. Apalagi yang saya lihat di kebanyakan di ujung pandang itu, ya, kesalahan dalam membaca Al-Quran itu kesalahan dalam panjang pendeknya. Kesalahan dalam panjang pendeknya. Yang panjang, jangan dipendekkan. Yang pendek, jangan dipanjangkan. Semuanya diberikan haknya. Semuanya diberikan haknya sesuai pada tempatnya. Ya, kalau tidak diberikan haknya, maka zalim nanti. Ya. Sebab orang yang zalim itu artinya orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Iya. Kemudian di antara kesalahan sholat, dalam sholat, yaitu kesalahan sebagian imam dalam menjaharkan atau mensirkan. Sir itu artinya tidak mengeraskan basmalah. Ya. Sini pengarang menguraikan pembahasan yang pada kesimpulannya beliau menguatkan pendapat Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Bahwasanya Ibnu Al-Qayyim berkata, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang menjaharkan bismillah. Tapi kebanyakannya beliau menyembunyikannya, tidak menjaharkan. Tiga, membacanya. Dan ini yang benar insyaallah taala, ya. Pendapat Ibnu Al-Qayyim ini yang benar, bahwasanya asalnya ketika membaca Al-Fatihah basmalahnya tidak dikeraskan. Itu asalnya. Tapi kadang boleh dikeraskan, kadang-kadang. Ya. Kalau kadang-kadang itu ya, namanya kadang-kadang. Ya, bukan tiap hari atau bukan dalam satu pekan 4 kali atau 3 kali. Ya, kadang-kadang itu 1 bulan 1 kali, 2 kali, itu kadang-kadang. Kan begitu? Ya. 1 bulan 1 kali, ya. 2 bulan 2 kali, kadang-kadang itu namanya. Ya. Jadi kadang-kadang boleh dia mengeraskan basmalah, tapi asalnya tidak dikeraskan. Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut, diantaranya hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Iya. Dan Imam Muslim. Kalau lafaz Bukhari, Anas bin Malik berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, mereka memulai membaca Al-Fatihah atau memulai salatnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dia mulai langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dalam riwayat Muslim, ya, saya salat bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Utsman, dan saya tidak mendengar seorang pun di antara mereka yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, 4 orang ini. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Anas tidak pernah mendengar apa? Mereka membaca bismillah. Ini menunjukkan bahwa bismillah itu tidak dikeraskan. Ya. Jadi asalnya tidak dikeraskan. Terus kita katakan boleh kadang-kadang dikeraskan. Apa dalilnya? Kita katakan dalilnya kadang-kadang boleh dikeraskan adalah hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dihasankan oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim, setelah itu membaca Al-Fatihah sampai ke kalimat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka Abu Hurairah membaca amin, makmumnya pun ikut baca amin. Kemudian setelah itu Abu Hurairah berkata, saya demi yang jiwaku berada di tangannya, saya yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini Abu Hurairah membaca bismillah. Caranya mengkompromikan mudah. Ya. Anas bin Malik begini keadaannya, sudah sholat bersama berapa orang, tidak pernah mendengar bismillah. Maka ini menunjukkan Abu Hurairah pernah mendengarnya pas waktu itu Nabi apa? Menjaharkannya. Sebab Abu Hurairah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selama berapa? 4 tahun. Ya, jadi beliau lebih sedikit masa bersahabatnya. Kalau Anas bin Malik, ya, menjadi pelayannya Nabi 9 tahun. Ya. Menjadi pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari masih kecilnya sampai waktu mulainya beliau mulai besar balik dan tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya menunjukkan bahwasanya asalnya Al-Fatihah basmalahnya tidak dijaharkan. Itu asalnya, tapi kadang-kadang boleh dijaharkan, kadang-kadang. Iya. Kita lihat kesalahan pada kebanyakan masyarakat, ya. Kalau ada orang baca alhamdulillahirabbil alamin tidak dengar baca bismillah, ya. Sudah merah mukanya atau sudah menunjukkan muka-muka tidak senang. Dan ini pengingkaran bukan pada tempatnya. Ya, pengingkaran yang bukan pada tempatnya. Kemudian kesalahan berikutnya adalah kesalahan dalam kaifiat membaca Al-Fatihah. Sebelum saya uraikan ini, Mungkin bagus saya buka satu permasalahan di sini, yaitu permasalahan yang berkaitan hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum. Apa hukumnya makmum membaca Al-Fatihah? Diperselisihkan oleh para ulama, apakah makmumnya membaca Al-Fatihah atau dia mendengarkan imamnya saja. Jadi untuk lebih luasnya, saya uraikan masalahnya sebagai berikut. Salat itu ada dua macam. Ada salat jahriyah dan ada salat sirriyah. Kalau salat sirriyah, salat yang sir, yang tidak dijaharkan, yang tidak dikeraskan bacanya, maka tentunya makmum semuanya membaca Al-Fatihah. Tapi kalau salatnya salat jahriyah, salat yang dikeraskan, imamnya membaca Al-Fatihah, apakah makmumnya juga membaca setelah itu? Nah, ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan membaca dan ada yang mengatakan tidak membaca. Kita lihat dalilnya, orang-orang yang mengatakan membaca. Baik. Atau kita katakan bahwasanya yang benar di dalam masalah, untuk meringkas, bahwa makmum juga wajib membaca Al-Fatihah walaupun pada salat yang dijaharkan. Sebab dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'allakum taqra'una khalfa imamikum." Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian. "La taqra'u illa bi ummil kitab." Ya, jangan kalian membaca kecuali bi ummil kitab, kecuali dengan surah Al-Fatihah. Enggak boleh membaca kecuali surah Al-Fatihah. Dan dalam hadis Ubadah bin Shamit yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka yang benarnya, ya, makmum itu membaca surah Al-Fatihah. Dan juga dalam hadis Abu Hurairah tentang salatnya orang yang jelek salatnya itu, yang disuruh ulang salatnya oleh Nabi sampai 3 kali. Ya, di situ Nabi mengatakan di antara tuntunannya, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an." Setelah itu bacalah apa-apa yang mudah bagi kamu dari Al-Qur'an. Ini menunjukkan kewajiban untuk membaca, dan para ulama menafsirkan itu adalah membaca surah Al-Fatihah. Ya. Karena itulah yang benar, dan ini adalah pendapat jumhurul ulama, bahwa makmum membaca surah Al-Fatihah. Makmum juga membaca surah Al-Fatihah pada saat apa? Makmum juga membaca surah Al-Fatihah walaupun imamnya membaca. Adapun hadis yang sering disebutkan oleh orang yang mengatakan tidak wajib membaca, yaitu hadis "Man kana lahu qira'ah fa qira'atul imamu, man kana lahu imam fa qira'atul imamu lahu qira'ah." Siapa yang mempunyai imam, maka bacaannya imam adalah bacaan dia. Itu adalah hadis yang lemah. Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa jalan hadis ini dan beliau menemahkannya, ya. Maka hadis ini adalah hadis yang lemah, dan Imam Al-Bukhari meriwayatkannya dalam Juz'ul Qira'ah, dan di dalam sanadnya jatuh rawi yang bernama Jabir bin Yazid, dan dia itu adalah seorang rawi yang matruk, yang ditinggalkan hadisnya. Karena itulah hadis ini adalah hadis yang lemah, ya. Siapa yang punya imam, maka bacaan dia adalah bacaannya imam. Ini adalah hadis yang lemah, tidak boleh dipakai berhujjah dan apa namanya menyelisih hadis-hadis yang lebih sahih. Karena itulah saya tutup sebagai kesimpulan bahwa sahnya membaca Al-Fatihah adalah wajib bagi makmum, adalah wajib bagi makmum. Kemudian berikutnya, kesalahan yang disebutkan di sini oleh pengarang adalah kesalahan dalam cara membaca Al-Fatihah. Ya. Yaitu orang yang membaca Al-Fatihah kadang satu napas Al-Fatihahnya habis langsung baca. Ya. Atau kadang membaca Al-Fatihah sekaligus, ya. Ini disebutkan di sini oleh pengarang bahwasanya petunjuknya Nabi dalam membaca sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dan pengarang di sini mengatakan sahih dari seluruh jalan-jalannya. Katanya Nabi kalau membaca Al-Qur'an, membaca Al-Fatihah, beliau membaca ayat per ayat. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, berhenti di situ, alhamdulillahirrabbilalamin, berhenti di situ, arrahmanirrahim, berhenti di situ, kemudian maliki yaumiddin, berhenti. Jadi beliau membaca ayat per ayat. Ini dalam membaca Al-Quran. Ya. Dan demikian pula dikatakan oleh Abu Amr Ad-Dani, salah seorang ahli qiraah, ya, membaca seperti itu. Maka itu mimbab al-istihbab, bagusnya membaca ayat per ayat. Ya, akan tetapi kalau qiraat yang dia baca, bacaan yang dia baca adalah bacaan yang jelas, ya, dan kalau dia ingin sambung, tidak apa-apa insyaallah taala disambung sepanjang bukan tempat-tempat yang wajib wakaf di situ, yang wajib berhenti dan tidak boleh disambung. Ya, ada tempat-tempat yang wajib berhenti, tidak boleh untuk menyambung ayat, maka di situ tidak boleh untuk disambung, dia harus berhenti. Iya. Dan di antara kesalahan-kesalahan yang disebutkan di sini oleh pengarang adalah makmumnya membaca doa pada saat imam membaca Al-Fatihah atau ketika selesai membaca Al-Fatihah. Ya. Seperti kalau imamnya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka makmumnya membaca ista'antu bika ya rabbi. Ini juga salah. Ya, tidak ada tuntunannya. Dan kalau imamnya juga membaca ihdinas siratal mustaqim, dia baca rabbighfirli wa liwalidayya. Ini juga salah. Ini tidak ada tuntunannya. Dan di antara kesalahan juga, ya, yaitu di dalam membaca amin. Ya. Kalau membaca amin ketika selesai mendengarkan imam membaca Al-Fatihah. Ya. Dan disunnahkan imam menjaharkan Al-Fatihah setelah membaca menjaharkan amin, mengucapkan kalimat amin setelah membaca Al-Fatihah. Dan banyak dari para imam sehabis salat setelah membaca Al-Fatihah, ya, dia tidak menyebutkan atau tidak mengaminkan, ya. Maka ini adalah kesalahan dalam salat. Ya. Dan kesalahan yang lain, ya, dalam salat, ya, padahal mengaminkan imam itu hukumnya wajib kalau imamnya amin. Kalau imamnya amin, maka makmumnya wajib untuk mengaminkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Idza ammana al-imamu fa amminu." Apabila imam itu membaca amin, maka aminkanlah kalian. Ya. Dalam lafaz Bukhari dikatakan, "Fa innahu man waqafa ta'minuhu ta'minal malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Karena siapa yang aminnya mencocoki aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Iya. Kemudian dari kesalahan di dalam pembacaan amin, yaitu para makmum lebih mendahului imam di dalam membaca amin. Ya. Ini juga kesalahan, walaupun sebenarnya boleh. Ya. Dan sebagian para ulama menukil kesepakatan, semua gerakan imam tidak boleh didahului kecuali membaca amin. Tetapi cara yang paling bagus dalam membaca, kalau aminnya harusnya makmum membaca amin sama dengan aminnya imam. Jadi imamnya pas menyebut makmumnya ikut juga amin bersama. Ya. Jadi biarkan imamnya duluan, setelah itu makmumnya mengikuti. Ya. Ini cara yang paling benar insyaallah taala. Ya, dan sebagian orang, ya, kadang di sebagian negara, ya, kadang para makmumnya lebih mendahului imam, ya, dan kadang imamnya sendiri tidak membaca amin, maka semuanya ini adalah kesalahan yang perlu diperhatikan. Dan juga di antara kesalahan yaitu tentang pembacaan kalimat amin itu sendiri, ya, berapa harakat harusnya, ya, berapa harakat harusnya. Memang ada dari hadis Nabi memerintahkan untuk dipanjangkan, ya, ucapan amin itu, ya, tapi perlu diingat memanjangkannya itu sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Kalau a, kalimat a, dua a panjang, ya, amat dalam bahasa Arab itu paling panjang 4 harakat. Kalau bacaannya jumhurul qurra, jumhur ahli qiraah, itu hanya baca 2 harakat saja. Kecuali bacaannya nafi. Nafi membaca 4 harakat. Jadi amin disitu cuma 2, paling panjang 2. Ini bacaannya jumhur. Dan kalau bacaannya nafi bisa sampai 4. 4. Itu bacaannya nafi dan tidak ada lebih dari itu. Ya. Baca sampai 6 harakat, sampai 7 dan seterusnya, tidak ada. Ya, dalam bahasa Arab itu paling panjang kalimat A paling panjang 4. Innal ladzina amanu, A di situ 2 kalau menurut kebanyakan ahli qiraah, dan dibacaannya nanti bisa 4 harakat. Kemudian minnya di belakang amin. Amin di situ matnya, ya, di atas ya, itu bisa dua, bisa empat, bisa enam. Paling panjang enam harokat. Jadi baca amin. Paling panjang. Ya. Dan harusnya seorang disunahkan memanjangkannya. Ya. Yang seperti sebagian orang, amin. Ya. Kayak manggil temannya aja. Si amin yang dipanggil. Ya. Walaupun ada dua bacaan dalam, apa namanya? Ada dua qiraah, dua lugah dalam penggunaan kalimat amin. Bisa dipanjang, bisa dibaca amin, hanya panjang, dan bisa dibaca amin, begitu. Tapi sunnahnya Nabi, harokatnya dipanjangkan, ya, harokatnya dipanjangkan. Nah, ini termasuk perkara yang sekiranya perlu diperhatikan. Kemudian di sini ada beberapa poin kesalahan juga disebutkan oleh pengarang. Saya tinggalkan dua poin di sini. Nah, saya pandang masih butuh untuk dibahas. Beliau sebutkan di sini di poin, yaitu ada sebagian orang yang membaca alaisa Allahu bi ahkamil hakimin, ketika membaca ya ayat alaisa Allahu bi ahkamil hakimin dalam surah At-Tin, ya, ada yang makmumnya menimpali, ya, katanya bala wa ana ala dzalika minasyahirin, ya. Ini juga dari hadits-hadits yang lemah, ya. Dari hadits-hadits yang lemah. Dan sebagian kalau membaca surah Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ada yang menambah وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبِّنَا مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ, ya, ada yang menambah seperti itu. Ini juga ada dalam hadits yang lemah, ya, ada tapi dalam hadits yang lemah. Maka hati-hati, ya, dari bacaan-bacaan ini. Kemudian di sini disebutkan juga oleh pengarang tentang kesalahan orang yang sholat dan sengaja tanah-nah. Ya, sengaja tanah-nah di dalam sholat tanpa udur dan tanpa darurat. Apa itu tanah-nah? Kalau bahasa Arab, itu tanah-nah namanya. Kalau bahasa Indonesia, orang yang mengucapkan gitu dalam sholat. Apa itu bahasa Indonesianya? Hah? Berdehen. Fair, insya Allah. Al-muhim tanah-nah dalam bahasa Arab. Ya. Jadi tanah-nah ini, ada sebagian orang kalau imamnya terlalu panjang, gitu kan? Atau ada yang pakai cara lain, batu-batu dia. Ya. Ada yang kalau imamnya terlalu ramah rukunya, demikian. Ini semua dari kesalahan-kesalahan dalam sholat. Ya. Dan tidak boleh seorang bergampangan dengan hal seperti ini, sebab itu perkara-perkara yang tidak dalilnya. Ya, kalau harus menegur, ya, harus menegur, jangan berdem atau pakai ahem-ahem. Menegur imamnya salah ditegur ahem-ahem. Ya mana tahu imamnya. Tapi Nabi mengajarkan cara menegur. Ya, cara menegur imam, kalau imamnya salah, dikatakan, إِذَا فَاتَكُمْ شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِكُمْ فَلْتُسَبِّحُ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّقُ النِّسَاءُ, apabila ada luput dari sekalian, dari kalian pada sholat kalian, maka laki-lakinya bertasbih membaca subhanallah dan perempuannya bertasbih, perempuannya membaca tasbih, ya, membaca apa dan perempuannya tepuk tangan, ya, tasbih. Nah, adapun berdehem itu adalah sesuatu yang tidak ada syariatnya. Kemudian diantara kesalahan-kesalahan juga dalam sholat ini, kesalahan pagi pada sebagian imam. Mereka kalau dalam bacaan sholat, rakaat kedua lebih panjang bacaannya dari rakaat pertama. Ya, padahal dalam hadith-hadith Nabi, kalau kita perhatikan dengan seksama, itu rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Ya, rakaat pertama bacaannya lebih panjang dari rakaat kedua. Seperti dalam ayat misalnya pada sholat Jumat. Nabi membaca di sholat Jumat, Subbihisma Rabbikal A'la dan Halataka hadithul ghashiyah. Sabih hisma lebih panjang dari halataka hadithul ghashiyah. Atau sabih hisma lebih panjang dari halataka hadithul ghashiyah. Ya. Dan seterusnya, kalau kita perhatikan bacaan-bacaan Nabi, kita akan dapatkan bahwasanya pada rakaat pertamanya itu lebih panjang dari rakaat yang kedua. Kemudian telah disebutkan tadi bahwasanya imam itu makmum itu mempunyai kewajiban membaca Al-Fatihah. Sekarang makmumnya membaca Al-Fatihah di mana? Makmumnya membaca Al-Fatihah di mana? Ya, perlu dirinci. Kalau imamnya orang yang bacaannya biasa, ya, slow atau apa namanya agak panjang, ya, maka bacaannya dia membaca Al-Fatihah setelah imamnya membaca Al-Fatihah. Ya, makmum membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah, dan dia usahakan cari tempat-tempat yang kosong. Imam biasanya kosong di tempat mana? Perpindahan antara setelah membaca Al-Fatihah ingin membaca surah, biasanya imamnya berpikir cari ayat yang kira-kira cocok dibaca. Nah, di situ waktu diamnya imam, kesempatan makmumnya baca Al-Fatihah cepat. Ya, dia membaca Al-Fatihah. Kalau misalnya imamnya sudah membaca dan Al-Fatihahnya belum selesai, enggak apa-apa, dia lanjutkan Al-Fatihahnya sampai selesai. Ya, kalau imamnya ketinggalan atau makmumnya ketinggalan, ya, dia lupa baca Al-Fatihah. Nanti pada saat imam membaca qira'ah surah, baru makmumnya ingat belum baca Al-Fatihah, makmum langsung baca. Enggak apa-apa, walaupun imam sementara membaca, sebab ini perkecualian sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Makmum wajib membaca Al-Fatihah. Nah, di sini ada poin yang disalahkan oleh pengarang. Yaitu imam, begitu setelah membaca Al-Fatihah, dia sengaja diam. Sengaja ini diam, bukan berpikir mencari surah, tapi sengaja diam. Memberikan kesempatan makmumnya membaca Al-Fatihah. Nah, ini kesalahan dan bid'ah seperti ini. Sebab tidak ada dalilnya. Ya, harusnya imamnya, ya, jangan memberi jangan membuat sengaja. Tapi kalau seperti kebiasaan dia cari surah, harus dia diam dan cari surah, itu tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia sengaja memang melakukannya, ini adalah kesalahan dalam sholat. Ya. Kemudian, ya, di antara kesalahan-kesalahan dalam sholat, yaitu tentang masalah ukuran meringankan sholat bagi makmum. Seorang yang menjadi imam, itu hendaknya dia pandai melihat keadaan orang yang ikut bersamanya. Karena itu Nabi berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya ayuhan nas inna minkum munafirin. Wahai sekalian manusia, di antara kalian ada yang membuat orang lari. Ya, siapa di antara kalian yang mengimami manusia, hendaknya dia peringkat sholatnya. Dan siapa, apa, karena di belakang dia itu ada orang yang tua, ada orang yang lemah, dan ada orang yang punya keperluan. Ya. Dan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Anas, saya tidak pernah sholat di belakang imam yang lebih ringan sholatnya daripada Nabi. Dan lebih ringan dan lebih sempurna sholatnya daripada Nabi. Jadi sholatnya Nabi ringan, tapi sempurna. Ya. Ini sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bersamaan dengan ini, jangan saking ringannya, ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya, baca satu ayat, dua ayat, ruku sudah. Ya. Atau, ya, pada sebagian orang yang, apa namanya, terus-menerus membaca ayat-ayat pendek, ya, di dalam sholat. Ini juga adalah perkara yang menyelisih sunnah. Nabi mempunyai bacaan-bacaan pada sholat subuh, ya, pada hari Jumat beliau membaca surah As-Sajdah dan membaca surah Al-Insan, ya, dan pada sholat subuh rata-rata beliau membaca 60 sampai 100 ayat bacaannya Nabi pada sholat subuh. Ya, kalau sekarang mana ada yang membaca 60 sampai 100 ayat di masjid-masjid umum. Ya. Ya, membaca satu lembar saja itu sudah dianggap sangat panjang sekali. Itu kebiasaannya orang-orang umum. Ya, pernah saya mengimami di masjid umum, tiap kali membaca, padahal sudah ringkas. Kadang saya membaca setengah lembar. Yang paling panjang, 2/3 lembar. Itu pun tegurannya banyak sekali. Ya. Terlalu panjang, pendek saja, 2 rakaat, kita ini orang tua. Ya. Dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwa dalam mempertimbangkan bagaimana sunnah Nabi dalam membaca, itu kurang tepat. Maka ukuran meringankan, kita harus lihat bagaimana metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan di antara kesalahan juga ada sebagian orang, sebagian makmum, ya, khususnya pada sholat maghrib itu komitmen hanya membaca surah-surah pendek saja. Ya, Qul huwallahu ahad, Al-Ladzi rabbil falaq, itu terus yang dibaca seputar itu, yang pendek yang dibaca. Nah, ini kesalahan. Ya, kalau dia komitmen itu terus, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat maghrib kadang membaca surah At-Tur. Ya, surah At-Tur itu satu halaman atau satu lembar seperdua halaman. Ya, itu surah At-Tur. Ya. Dan kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca surah Al-A'raf. Ya. Pantun surah Al-A'raf ya, satu juz lebih. Dan dalam satu riwayat beliau membaca surah Al-A'raf dengan surah Al-An'am, 3 juz, 2 rakaat, salat maghrib. Ya. Itu salat maghrib. Ya. Pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam masalah meringkas salat ini kadang banyak terdapat kesalahan. Karena itu untuk merujuk bagaimana bacaan-bacaan Nabi dalam salat, hendaknya melihat sifat salat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Di situ sangat banyak sekali disebutkan bagaimana atau disebutkan secara detail bacaan-bacaan Nabi dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kemudian ya, juga kesalahan dari sebagian orang pada bulan Ramadan, ada yang pada bulan Ramadan hanya baca satu ayat dua ayat ruku sudah, satu ayat dua ayat ruku. Ya, kebanyakan orang ini juga kesalahan. Dan apa namanya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu kalau qiyamul lail beliau mempunyai bacaan yang panjang. Ya, sebab situ waktu-waktu tadabburul Quran dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makin panjang seseorang itu berdiri makin pahalanya semakin besar dan semakin banyak. Iya, dan kesalahan yang lain sebagian di sini disebutkan ada orang yang terus-menerus membaca surah Al-Jumu'ah pada salat Isya. Ya, pada malam Jumat. Jadi malam Jumat, Kamis malam, malam Jumat, ya, salat Isya dia baca surah Al-Jumu'ah. Ya, terus-menerus seperti itu. Memang ada hadisnya, tapi hadisnya adalah hadis yang lemah. Kalau dia komitmen baca terus-menerus, itu termasuk dari bid'ah. Ya, termasuk bid'ah yang tidak boleh dilakukan. Ya. Dan di sini juga perlu diingatkan bahwasanya yang sangat disayangkan sekarang dari keadaan masjid-masjid kaum muslimin itu sudah banyak lepas imam-imamnya, atau imam-imamnya kebanyakannya orang-orang yang tidak terpelajar, ya, yang diandalkan hanyalah orang-orang yang punya suara yang cantik saja, yang baik, ya. Bagus dalam tajwid, membaca Al-Quran, itu adalah perkara yang diharapkan, tapi imamnya dia adalah orang yang terpelajar, penuntut ilmu, itu lebih bagus, ya, itu lebih bagus. Kalau misalnya sujud sahwi atau misalnya terjadi kesalahan dalam sholat, ya, kalau imamnya tidak mempunyai ilmu, maka dia tidak tahu bagaimana caranya melakukan hal tersebut. Ya, karena itulah seseorang hendaknya, atau orang-orang yang apa namanya di satu lingkup jamaah masjid memilih orang yang paling alim dan paling bagus bacaannya. Ya. Kemudian di antara kesalahan yang disebutkan di sini yang berkaitan dari takbiratul ihram sampai ke salam, yaitu sebagian makmum yang mendahului imamnya. Sebagian makmum yang mendahului imamnya. Mendahului imam itu hukumnya tidak boleh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wahai sekalian manusia, sungguhnya saya adalah imam kalian. Fala tasbiquni birruku' wala bisujud wala bilqiyami wala bilinsirah." Maka jangan kalian mendahului saya dalam ruku', sujud, berdiri dan selesai dari salat. Enggak boleh mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau mengancam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, "Ama yakhsha alladhi yarfa' ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwil Allahu ra'sahu ra's al-himar?" Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, ya, akan dirubah kepalanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kepala keledai? Ya. Ini bahaya nih, ya, jangan dianggap main-main ini. Ya, nanti kepalanya dirubah betul menjadi kepala keledai. Ya. Dan ini pernah terjadi. Ya, pernah terjadi. Disebutkan di sini kisah, dan kisah ini asalnya disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dari sebagian para muhaddithin, bahwa sebagian muhaddith mengadakan perjalanan rihla ke Dimasyik kepada mengambil ilmu, mengambil hadith kepada seorang syekh yang terkenal di negeri itu. Maka ia pun membaca, ya, sejumlah hadith pada syekh ini. Tapi syekh ini tidak pernah menampakkan dirinya. Antara dia dan antara syekhnya ada terus hijab. Ya. Ada hijab terus yang menghalanginya. Dia tidak pernah melihat wajah syekhnya. Tatkala mula zamannya sudah panjang, muridnya ini sudah lama duduk, ya, dan kelihatan bagaimana semangatnya dia menuntut ilmu hadith, maka syekhnya pun membuka hijabnya. Ya, dan ia melihat wajahnya, ternyata wajah keledai. Maka ia tanya, maka syekhnya berkata kepadanya, "Wahai anakku, hati-hati kamu mendahului imam. Ya. Karena saya tatkala lewat hadis ini terhadap saya, ketika saya baca hadis ini, kata syekhnya ini, saya menganggap ini jauh, mana mungkin bisa dirubah kepalanya jadi kepala imam. Ya, dianggap itu adalah perkara jauh. Maka saya pun mendahului imam, dan akhirnya wajahku menjadi seperti ini. Maka hati-hati, menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi mengolok-ngolok sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ada sebagian masyarakat, kalau sampai yang sunnah, wah masa ada seperti itu, wah masa ada seperti itu. Ini hati-hati, ya, jangan merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Ini kisah ya, dan pernah tersebut lagi kisah. Dalam sirah Alamun Nubala, sanadnya semuanya para imam yang meriwayatkan kisah ini. Ya. Ada orang yang lagi duduk di masjid, disampaikan sunnahnya Nabi begini. Sunnahnya Nabi begini. Ah, dia apa itu sunnahnya Nabi, tidak begitu. Tiba-tiba, dari mana? Dari masjid begitu, dari atas atapnya, tiba-tiba jatuh ular yang sangat besar dan mengejar anak muda ini. Anak muda ini lari. Yang mengatakan apa tadi ini sunnah ini? Mengolok-ngolok sunnah ini. Terus dikejar dia. Akhirnya orang-orang mengetahui bahwa ini ifab terhadap anak muda ini. Dikatakan pada anak muda ini, ya fulan, wahai anak muda, hendaknya kamu bertobat. Akhirnya dia bilang, iya saya sudah bertobat, bertobat. Terus akhirnya ularnya hilang. Ularnya hilang. Maka hati-hati dalam menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga pernah orang yang ketika mendengarkan hadis, ya, apa namanya, siapa yang bangun dari tidurnya hendaknya dia cuci 3 kali, ya, sebab dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Apa katanya? Saya tahu di mana tanganku bermalam, tidak perlu saya cuci. Ya, dia tidur, besok paginya dia bangun, tangannya masuk, ya, ke dalam duburnya sampai ke pertengahan tangannya. Ini karena mengolok-olok sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati, ya, ini masalahnya masalah besar, menyangkut masalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau seseorang tidak tahu saja. Atau dia belum menerima jam molok-molok. Ya. Maka hati-hati menjaga lisan sebab Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya. Ya, dan Allah sangat keras siksaannya. Ya. Dan demikian pula sebagian orang, ya, kalau disampaikan sunnah tentang hijab, harusnya memakai jilbab dan seterusnya, akhirnya keluar kalimat-kalimat ocehan dan olok-olokan. Ini ditakutkan dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mendapatkan sesuatu yang tidak baik baginya di dunia maupun di akhirat. Taib ini poin itu. Dan di dalam poin kesalahan melampaui imam dan sama dengan gerakan imam. Ini disebutkan dalam oleh pengarang beberapa poin di sini. Tapi sekira kesimpulannya itu tadi. Kemudian kesalahan berikutnya yang disebutkan di sini oleh pengarang. Yaitu makmum yang takbiratul ihram. Dia masbuk dia, terlambat. Imamnya... apa namanya, sudah mau ruku, ya, akhirnya dia ikut ruku juga, Allahu Akbar sambil ruku takbiratul ihramnya. Ini salah, ya, ini salah sebab ini menyelisih sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengajarkan cara takbiratul ihram. Kata beliau, idza qumta lis-salati fakabbir, kalau kamu berdiri untuk salat maka takbirlah kamu. Maka takbiratul ihram itu dilakukan pada saat berdiri. Ya, kalau dia masbuk, berdiri dulu tegak, Allahu Akbar, selesai takbiratul ihram, langsung dia turun mengikuti gerakan imam itu. Ya, atau mengikuti imam pada gerakannya. Itu yang benarnya. Kemudian takbirnya berapa kali? Ya, takbiratul ihram 1 kali. Kalau imamnya pas turun untuk sujud, maka dia takbir lagi untuk sujud. Takbir lagi untuk sujud. Ya. Demikian seterusnya. Ya. Dan kalau misalnya terlambat, misalnya imamnya sudah tasyahud terakhir, dia khawatirkan imamnya akan salam, maka dia takbiratul ihram saja 1 kali. Allahu Akbar. Setelah itu langsung ikut. Apa namanya? Tasyahud. Supaya mendapatkan fadilah salat berjamaah. Kemudian sebagian orang. Yang salat. Sudah mendapatkan imamnya. Apa namanya? Sudah mau ruku. Ya. Akhirnya dia segera untuk ruku. Ya. Maka di sini muncul permasalahan. Seorang makmum. Yang mendapati imamnya ruku. Apakah, dan dia belum membaca Al-Fatihah, apakah terhitung 1 rakaat atau tidak terhitung? Ini juga masalah yang diperselisihkan. Ya. Ada yang mengatakan terhitung 1 rakaat dan yang mengatakan tidak terhitung 1 rakaat. Yang mengatakan terhitung 1 rakaat, mereka berdalilkan dengan beberapa hadis. Di antaranya hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, katanya idza ji'tum wa nahnu sujud fasjudu ma'ana wa ma adrak wa man adraka ar-raka'ah faqad adraka as-shalah. Dan apabila kalian datang dan kami dalam keadaan sujud, maka sujudlah kalian bersama kami. Dan barang siapa yang dapat rakaat, maka dia telah mendapatkan sholat. Ya, ini hadits Abu Hurairah, tapi sangat disayangkan. Dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Yahya ibnu Abi Sulaiman al-Madani. Dan dia ini, kata Imamul Bukhari, mungkarul hadits. Kalau Imamul Bukhari menggunakan mungkarul hadits, itu artinya tidak halal meriwayatkan darinya. Sebab Imamul Bukhari itu terkenal dalam ilmu hadits. Kalimatnya lembut dalam mengkritik, tapi makna yang diinginkan makna yang sangat keras. Imam Al-Bukhari dalam mengkritik. Ya, kemudian ada juga yang berdalilkan dengan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya, dengan lafaz man adraka al-imam raki'an qabla an yuqima salbah faqad adraka ar-raka'ah. Siapa yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku sebelum imam meluruskan punggungnya, maka dia telah mendapatkan rakaat. Ya. Hadits ini dari jalan Yahya ibnu Humaim dan dia lemah. Ya. Dan Syekh Mukbil mengatakan bahwa Imamul Bukhari telah salah ya dalam periwayatan hadits ini, sebab asal haditsnya dari hadits Abu Salamah dari Abu Hurairah, siapa yang mendapatkan satu rakaat dari solat, dia telah mendapatkan solat. Ya. Itu asal haditsnya dan tidak ada kaitannya dengan permasalahan. Ya, dan ada juga yang berdalilkan dengan hadits Abu Bakrah. Ya. Hadits Abu Bakrah. Yang mana Abu Bakrah masuk salat, Nabi sudah ruku, dia ikut ruku. Ya. Sampai Abu Bakrah mendapatkan shaf. Sampai Abu Bakrah masuk ke shaf. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa mengerjakan itu tadi?" Ya, Abu Bakrah berkata, "Saya ya Rasulullah." Maka Nabi berkata, "Zalakallahu hirsan la ta'ud." Mudah-mudahan Allah menambah kamu semangat dan jangan kamu ulangi. Di antara tiga dalil orang yang membolehkan ini, orang yang mengatakan dapat satu rakaat, ya, dalilnya yang bisa dipakai hanya hadits Abu Bakrah. Ya. Dan hadits Abu Bakrah ini tidak bisa menjadi dalil bahwa ia dihitung mendapatkan rakaat. Karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, hadits-hadits lainnya lebih kuat. Itu dalam hadits riwayat Bukhari Muslim dari hadits Ubadah bin Shamit. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah hukumnya rukun. Ya. Kalau ditinggal artinya dia tidak mendapatkan salat, tidak mendapatkan rakaat. Ya, hadis ini sangat tegas ya dan kuat bahwa harus membaca Al-Fatihah. Kalau dia dapati imam ruku dan belum membaca Al-Fatihah, tidak terhitung satu rakaat. Nah, sekarang bagaimana hadisnya Abu Bakrah ini? Yang katanya Abu Bakrah masuk dalam sholat dan begitu dia dapat imam ruku, dia dari jauh ruku juga. Dan berjalan sampai masuk ke shaf. Ini menunjukkan terhitung satu rakaat. Ya. Maka jawabannya dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, ya, kita katakan, lo anda berdalilkan dengan itu, bukankah Abu Bakrah ditegur di akhir hadits? Iya kan? Nabi menegur, "Zadakallahu hirsan," mudah-mudahan kamu ditambah semangat dan jangan kamu ulangi. Maka kata Ibnu Hazm, bagaimana ada orang yang berdalilkan dengan suatu perkara yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu halnya sudah dilarang oleh Nabi. Ya, kenapa mau dilakukan? Satu. Ya. Kemudian yang kedua, itu andai kata ada pendalilan. Kemudian yang kedua, di sini Abu Bakrah ketika mendapatkan ruku itu di rakaat keberapa? Rakaat pertama kah, atau kedua, atau ketiga, atau keempat? Tidak diketahui, ya kan? Ya. Tidak diketahui. Dan tidak diketahui Abu Bakrah setelah mendapatkan ruku, mungkin Abu Bakrah tambah setelah itu satu rakaat. Ya. Karena banyaknya kemungkinan dalam hadis ini, maka tidak bisa dijadikan sebagai pendalilan. Sehingga menentang hadis yang lebih kuat itu tadi, bahwa wajib membaca Al-Fatihah. Maka sebagai kesimpulan dalam masalah ini, dan ini adalah pendapat yang paling kuat, bahwa makmum kalau mendapati imam dalam keadaan ruku dan dia belum membaca Al-Fatihah, tidak terhitung satu rakaat. Tidak terhitung satu rakaat. Ya. Sekira ini sebagai kesimpulan dalam masalah ini. Kemudian berikutnya, kesalahan yang disebutkan di sini oleh pengarang lagi, kesalahan yang lain yang beliau sebutkan adalah kesalahan sebagian orang-orang yang masbuk. Dia terlambat datang, ya. Imamnya misalnya sudah mau salam, dan dia sibuk dulu membaca doa istiftah. Ya. Sibuk membaca doa istiftah. Belum selesai doa istiftahnya, imamnya salam sudah. Tidak dapat rakaat dia. Dia tidak mendapati imam. Dan ini kesalahan. Dan sebagian orang lagi, imamnya misalnya sudah membaca pada sholat jahriyah, dia sudah membaca surah, dia datang Allah Akbar, ya, membaca doa istiftah dulu, belum membaca al-fatihah. Nah, ini juga kesalahan. Doa istiftah itu hukumnya sunnah. Kalau imam lagi membaca, tidak boleh baca doa istiftah. Ya, tidak boleh baca doa istiftah. Maka kalau dia masuk, dia langsung membaca al-fatihah saja. Langsung membaca al-fatihah, setelah itu dengarkan imam. Dengarkan imam. Jangan sibukkan diri membaca doa istiftah. Sebab doa istiftah itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Dan mendengarkan imam membaca hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Maka ini termasuk kesalahan dalam sholat. Ya. Dan sebagian orang, ya, kalau dia sholat, meninggalkan membaca, ya, meninggalkan membaca ta'awud, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian padahal membaca isti'adah, membaca ta'awud itu juga adalah perkara yang wajib di dalam sholat. Ya. Perkara yang wajib dalam sholat. Dan Syekh Ibnu Utsaimin memberikan keringanan. Ya. Boleh dibaca pertama kali saja ketika mau sholat, dan boleh dibaca setiap kali mau sholat. Tapi kalau pengarang, ya, beliau menguatkan dibaca setiap kali sholat, atau setiap rakaat dibaca. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin memberikan keringanan, boleh dibaca di awal, ya, dan boleh dibaca pada setiap rakaat. Ya. Sebab asalnya ini dalilnya berlaku umum, ya, boleh ini dan boleh itu, wallahu ta'ala alam. Ya. Kemudian, di sini kesalahan yang terakhir dalam bab ini yang disebutkan oleh pengarang, yaitu sebagian orang, ya, kalau dia sholat atau sebelum saya buka masalah ini, saya kasih dulu pendahuluan. Perlu diketahui bahwa sholat di belakang shaf sendirian, ya, sholat di belakang shaf sendirian bersamaan dengan shaf di depan belum penuh, dia bikin shaf baru, dia sholat sendiri di situ, itu batal sholatnya. Sholatnya batal. Sebab dalam hadis dikatakan la yaqbalullahu salatar rajuli munfaridan khalfas saf. Ya. Allah tidak menerima salat seseorang di belakang saf sendirian. Ya. Ini kalau safnya masih kosong di depan, ya. Kemudian dia bikin saf baru seperti kebanyakan di masjid, masuk dia dari masjid, ruang masjidnya luas, dia jalan ke sana, wah sangat panjang sekali. Ya, nanti terlambat rakaat, oh bikin saf baru. Ini batal salatnya. Ya, kecuali kalau masjidnya sudah penuh, ya, shaf sudah penuh semua, harus bikin shaf baru, yang tidak apa-apa, dia bikin shaf baru sendiri walaupun tidak ada orang. Nah, ini dari memahami hadis itu tadi, ada yang salah memahami, ini kesalahan yang disebutkan di sini oleh pengarang. Yaitu begitu dia dapatkan shaf sudah penuh semua, tidak ada lagi orang, dia cuma sendiri, dan dia takut kalau sholat sendiri batal sholatnya, dia tarik satu orang, mundur supaya menemani dia. Nah, ini kesalahan, sebab asalnya hal ini tidak ada dalilnya. Dan ini bid'ah kata Syekh Ibn Baz. Ini bid'ah menarik orang. Ya. Kemudian kalau dia tarik akan terjadi kekosongan nanti di depan, kerenggangan. Ya. Dan ini kesalahan yang lain. Karena itu hendaknya perkara-perkara ini dijauhi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian poin yang keempat dari pasal yang keempat yang disebutkan di sini oleh pengarang, yaitu tentang kesalahan orang-orang yang sholat berkaitan tentang pahala sholat. Dan sebagian kesalahan orang-orang yang tidak hadir sholat, ya, dan kesalahan berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat, ya, atau hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Di sini disebutkan oleh pengarang empat poin atau empat pembahasan, empat kesalahan. Yang pertama, kesalahan dalam memahami pahala sholat di Baitul Maqdis. Ya. Kemudian yang kedua, kesalahan sholat jamaah pada selain masjid. Kemudian yang ketiga, kesalahan membuat jemaah kedua, ya, dan membuat berbilang jemaah di satu masjid, dan juga terjadinya perselisihan antara berbagai madhab, ya, setiap ahli madhab sholat di belakang madhabnya sendiri. Kemudian kesalahan yang keempat disebutkan adalah orang yang tidak hadir, bahaya orang yang tidak hadir sholat berjamaah. Adapun tentang kesalahan seputar pahala sholat di Baitul Maqdis, yang kita ketahui sekarang bahwa Baitul Maqdis itu yang berada di Palestina itu salah satu dari tiga masjid yang mendapatkan keutamaan, ya, Baitul Maqdis, Baitul Haram, Masjidil Haram, dan Masjid An-Nabawi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Maka Sekarang ini Baitul Maqdis yang juga banyak dikunjungi oleh orang, ya. Ada sebagian hadis yang menunjukkan salah memahami tentang pahala salat di situ. Ada sebagian orang berdalilkan dengan hadis bahwa mengatakan salat di Bait, salat di Masjidil Haram pahalanya 1000 atau 100.000 kali salat, ya, pahalanya. Dan salat di masjidku, di Masjid Nabawi, itu pahalanya 1000 kali salat, ya. Dan pahala salat di Baitul Maqdis pahalanya 500 salat. Ya, pahalanya 500 salat. Ya. Ini hadis diterangkan di sini oleh pengarang bahwa hadisnya adalah hadis yang terdapat kelemahan di dalamnya. Ya, ada rawi yang bernama Ibrahim bin Abi Yahya dan dia itu sangat lemah sekali. Ya. Dan yang benarnya, ya, dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yaitu dengan lafaz salat di masjidku lebih utama daripada salat, ya, lebih utama daripada 1000 salat pada selain masjid lain kecuali Masjidil Haram, dan salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 salat di masjid selainnya. Ya, ini keutamaan pada dua tempat ini. Ya. Adapun pada Baitul Maqdis, ya, hadis yang hadis yang disahihkan oleh pengarang di sini itu adalah hadis yang berbunyi salat di masjidku lebih utama daripada 4 salat, ya. Dan apa namanya? Ya, sungguhnya seorang apabila dia mempunyai seperti asyatan, seperti gunung yang panjang, yang mempunyai kuda seperti gunung yang panjang banyaknya, ya, dari bumi, kemudian dia melihat Baitul Maqdis itu lebih baik baginya daripada dunia dan isinya. Ya. Dalam satu riwayat lebih bagus baginya dari dunia dan apa yang ada padanya. Dan dunia dan apa yang ada padanya. Kalau lafaz yang pertama dunia seluruhnya. Kalau lafaz yang kedua dunia dan seisinya. Dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Adapun hadis yang berbunyi salat di Baitul Maqdis itu sama dengan 1000 salat, itu adalah hadis mungkar sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi. Iya. Kemudian